Jadi wong syukur dalu niki Krisna Mulya Group mengajak kita, jangan ada kamu putus asa di dalam hidupmu. Maka syukurilah hidupmu, syukuri apa yang ada, syukuri apapun yang terjadi, maka kau akan semangat selalu. Tepuk tangan ke depan kita selalu. Woi, woi, moga-moga selain ini lanjut lagi, nggih. Lanjut dengan lagu-lagu terserah. Sama semua kita minta apa? Apa? Padang bulan, padang bulan. Padang bulan, padange kaya hina. Yeah. Subianto dan Nur Hidayat, mohon doanya semoga cepat dikasih. Dikasih keturunan. Allah maha petang. Fatihah. Wah, mohon doanya keras lah. Mohon doanya kami jamaah mafia sholat Pingko Sanan dikhususkan untuk ustazah kami yang bernama Lilis Fitri Anita. Oh ya, kecelakaan kemarin siang yang telah wafat Jumat. Untuk ikut mohon doa dari Abah dan semua jamaah mafia sholat, semoga amal baiknya diterima insya Allah sementara. Ini yang kecelakaan di Ponorogo, mahasiswi sainnya lewat di Belanda Facebooknya apa ini, Lilis Fitri Anita. Tapi memang statusnya di BBM kayaknya tentang malaikat maut ya. Semoga Mbak Lilis Fitri Anita insya Allah wa fawal jinubaha wa nawara gadikaha wa akrim uzulaha wa wasimna dekhalaha wa ila khatunami al-fadihah. Untuk Mbak Jono yang sedang sakit, saya baca sebagai sehat semuanya. Amin. Al-Fatihah. Abah Ali, saya Ani dan Agus dari Ringin Agung Magetan. Kami sudah menikah selama 2 tahun. Alah, biar 1 tahun. Allah maha petang. Al-Fatihah. Yang baru kata Abah, kagum almarhum Bapak Dulo, Bapak Surati bin Simbuk. Langkah ke malam Mbah Kulo Mbah Sikun bin Purnasari. Al-Fatihah. Sebagai satu sewu, ya yuk seriani suamiku usahanya bekerja sopir jasa angkutan truk dan alhamdulillah sudah punya sendiri. Mohon dibantu Pak Abah, semoga usaha kami lancar supaya bisa menghasilkan utang. Kabul. Al-Fatihah. Assalamualaikum kembali, nyuwun tulung dongane anak kula sakit depresi sambung tahunan ngawi sehat waras kabul al-fatihah. Al-fatihah. Siapapun yang mengikuti maulid ini walaupun di ikhtisar, yang mengikuti pengajian ini dari awal sampai akhir dimanapun berada, semoga apa yang diinginkan dikabulkan Allah. Niatnya, angan-angannya, cita-citanya, hajatnya semua dikabulkan Allah sementara. Wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ummati ajmain. Al-Fatihah. Berkahi para wali-wali kutub wali abdal sini pun wali-wali jagad ketan jagad kulon berkhusus wali-wali Indonesia wali tanah Jawa seluruh setelah pembimbingan kang Pak Derek Dungon Derek ngaji ini dari awal akhir dimanapun kalian berada di sini khususnya umumnya dimanapun di belakang dunia Allah, semoga Dungon ini dijawab Allah. Amin. Niat hajat kemenangan dikabulkan dan diberhasil oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Siapapun yang